Bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Nuasil qira'atana fi syarah durus al-balaghah li Syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahmatullahi ta'ala alaih wa mazilna fi dhikri anwa' al-insya' al-talabi faqad qara'na أربعة أنواع من الإنشاء الطلابي وبقي لنا نوع واحد وهو النوع الأخير من الإنشاء الطلابي وهو النداء. النداء قال المصنف وهو جمع من المصنفين وأما النداء ولب النداء فهو طلب الإقبال بحرف نائب مناب أدعو. أدب النداء definisinya adalah طلب الإقبال, ya, tuntutan agar yang dipanggil itu menghadap, tuntutan untuk menghadap. Tuntutan tersebut dihasilkan biharfin naibin manaba ad'u, dengan huruf yang huruf ini menggantikan posisi fi'il ad'u, saya memanggil. Kenapa diganti posisi ad'u dengan huruf-huruf yang digunakan untuk nida seperti ya, ai, dan yang lainnya? Ya, ikhtisaran, untuk meringkas. Karena orang memanggilkan secepat mungkin agar jangan sampai yang dipanggil ini misalkan pergi, ya, jauh, biar cepat dia menghadapnya, ya, enggak kelamaan. Wa adawatuhu thamanin. Nah, perangkat-perangkat nida ada 8, yaitu ya wal hamzah, hamzah, wa ai, kemudian ai, a, kemudian ai, aya, kemudian haya, kemudian wa. Ini juga disebutkan oleh Ibnu Malik, ya, dalam alfiyahnya. Iya. Nanti insyaallah akan masuk, masih lama tapi pembahasannya. Ya. Fal hamzatu wa ai lil qarib, dan hamzah kemudian ai ini digunakan untuk memanggil sesuatu yang dekat. Jadi kalau yang dipanggil itu dekat, maka kita gunakan hamzah. Azaidu, afatimatu, atau ai zaidu, ai fatimatu. Wa ghairuhuma lil ba'id, adapun perangkat-perangkat yang lain seperti ya, a, ai, aya, haya, wa, ini untuk memanggil sesuatu yang jauh dari kita. Ya Muhammadu, ketika Muhammad jauh dari kita, kita gunakan ya. Ini bi'tibari aslil wad', kalau melihat asal peletakannya demikian, yaitu bahwasanya hamzah dan ai untuk memanggil orang yang dekat dengan kita, adapun selainnya untuk memanggil yang jauh dari kita. Ini hukum asal atau asal peletakannya demikian. Tapi nanti dalam ilmu balaghah bisa keluar dari itu, bisa berbalik dalam penggunaan karena tujuan-tujuan tertentu yang akan dijelaskan. Wa qad yunazzalul ba'idu manzilatal qarib, kadang sesuatu yang jauh dari kita itu diposisikan seperti posisi yang dekat. Ya, mungkin istilahnya jauh di mata dekat di hati gitu. Sehingga meskipun jauh tapi dipanggilnya dengan huruf-huruf yang biasa digunakan untuk memanggil yang dekat. Ya, karena yang jauh ini diposisikan seperti posisi sesuatu yang dekat dengan kita. Ya. Fayunada bil hamzati wa ai, sehingga ia dipanggil dengan hamzah a, yakni a hamzah itu, wa ai dan ai. Isyaratan, ini maf'ul li ajli, dalam rangka mengisyaratkan ila annahu li syiddati istihdarihi fi dhihnil mutakallim sara kal hadiri ma'ah, untuk mengisyaratkan bahwasanya sesuatu yang dipanggil ini yang jauh dari kita, karena dia begitu dekatnya di benak kita, begitu hadirnya dan melekatnya di hati dan benak kita, si mutakallim, si pembicara, sara kal hadiri ma'ah, jadilah dia seperti orang yang hadir bersamanya. Ya, tadi istilahnya, jauh di mata, dekat di hati itu. Ka qawli syair, seperti ucapan penyair, dalam Bahar At-Tawil, أسكان نعمان الأراكي تيقنوا بأنكم في ربع قلبي سكان. Wahai penduduk نعمان الأراك, نعمان الأراك adalah nama wadi, nama apa? wadi yang ada di antara Arafat dan Taif, itu Na'manil Araq. Satu wadi yang ada di antara Arafat dan Taif. Si penyair ini memanggil penduduknya, wahai para penduduk yang tinggal di wadi Na'manil Araq, tayaqqanu, yakinilah, bi annakum, ba'nya Zaidah, karena tayaqqan ini muta'addi kepada maf'ul secara langsung. Yakinilah bahwasanya kalian, bi annakum fi rabi qalbi sukkanu, susunan mudahnya, bi annakum sukkanu, sukkanun fi rabi qalbi. Yakinilah bahwasanya kalian meskipun kalian jauh dariku, tapi kalian menduduki tempat dalam hatiku, yakni dekat di hatiku. Iya. Di sini syahidnya si penyair memanggil sesuatu yang jauh di sana, ya, dengan apa? Dengan hamzah, yang hamzah ini biasa digunakan untuk memanggil yang dekat. Iya. Ya kadang ini juga digunakan ya untuk kita. Ya. Tapi kalau bahasa kita enggak ada ya alatnya untuk memanggil. Jauh dengan dekat bagaimana? Alat panggilnya hai semua ya. Wahai, hai. Enggak ada apa? Perbedaan sepertinya. Nah, ini menunjukkan kekayaan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu sangat kaya sekali. Untuk memanggil saja banyak alat panggilnya dibedakan untuk yang dekat dan yang jauh. Wa qad yunazzalul qaribu manzilatal ba'id, dan sebaliknya kadang sesuatu yang dekat dengan kita itu diposisikan seperti sesuatu yang jauh dari kita. Sehingga yunada bi ahadil huruf, dipanggil ia sesuatu yang dekat ini dengan salah satu dari huruf-huruf al-maudhu'ati lahu, yang diletakkan untuk memanggil sesuatu yang jauh. Jadi sesuatunya dekat dengan kita cuma diposisikan seperti posisi sesuatu yang jauh dari kita, sehingga yang digunakan dari alat-alat panggilnya adalah alat-alat panggil yang digunakan untuk yang jauh. Tujuannya apa? Ah, ini tujuannya. Ini yang dibahas dalam ilmu balaghah, yang tidak dibahas dalam ilmu nahwu ini. Kalau ilmu nahwu hanya sebatas tadi, kalau untuk memanggil yang jauh, ya, kemudian juga ai yang dekat, ai, a, sudah sampai di situ aja ya. Kalau balaghah lebih dari itu. Ya. Kenapa sesuatu yang dekat diposisikan seperti posisi yang jauh? Isyaratan ila annal munada 'azimu syan, untuk mengisyaratkan bahwasanya yang dipanggil ini yang jauh dari kita 'azimu syan, kedudukannya tinggi. Iya. Rafi'ul al-martabah, martabahnya, derajatnya tinggi. Iya. Hatta ka'anna bu'da darajatihi fil 'idham 'an darajatil mutakallim bu'dun fil masafah. Ya, ini sisi alasannya. Ya, kenapa sesuatu yang dekat itu dipanggil dengan alat yang digunakan untuk memanggil yang jauh. Ya. Hatta ka'anna bu'da darajatihi, ini karena yang dipanggil ini besar kedudukannya, tinggi martabatnya. Sehingga seolah-olah jauhnya derajat yang memanggil dengan yang dipanggil fil 'idhami 'an darajatihi, ya, dalam masalah keagungannya dari darajatil mutakallim, dari derajatil mutakallim, seolah-olah itu adalah bu'dun fil masafah, jauh dalam hal jarak. Jadi si yang memanggil derajatnya itu rendah, yang dipanggil tinggi, mulia, sehingga disamakan dengan jauh dan dekatnya derajat, sehingga disamakan dengan jauhnya derajat, ataupun sehingga disamakan dengan jauhnya apa, masafah, jarak. Jadi jauhnya jarak dalam kemuliaan itu disamakan dengan jauhnya jarak dalam jarak perjalanan. Ya. Ya, semoga bisa difahami ya. Ya, kenapa sesuatu yang dekat diposisikan seperti posisi yang jauh? Ya, diantaranya untuk menjelaskan bahwasanya yang dipanggil ini sangat tinggi kedudukannya dan derajatnya, dan yang dipanggil, yang memanggil ini derajatnya di bawah, rendah. Yang disamakan dengan apa? Jauhnya jarak, ya. Sehingga digunakan alat panggil yang jauh. Kaqaulika, seperti ucapanmu, ya maulaya, ya wahai tuanku, seperti ucapan budak kepada tuannya, sayidnya, atau ucapan kita kepada Allah, ya Allah, itu kan, ya Allah, Allah dekat dengan kita, ya kan. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun, fa inni qaribun. Tapi kita ketika memanggil, apa alat yang kita gunakan? Iya, ya Allah. Karena untuk menunjukkan bahwasannya begitu tinggi dan besar kedudukan Allah, dan bahkan yang terbesar, tertinggi kedudukannya. Ya, kita makhluk sangat hina dan rendah, sehingga sangat jauh jaraknya, sehingga kita, ya kalau seperti apa, jarak yang jauh, sangat jauh. Ya, ayah maulaya, wahai maulaku, pelindungku, ya, wa anta ma dalam keadaan kau bersamanya. Aw isyaratan ilal hitati darajatihi, atau sebaliknya. Jadi sesuatu yang dekat diposisikan seperti posisi sesuatu yang jauh. Kenapa? Lin ila isyaratan ilan hitati darajati, untuk mengisyaratkan bahwasanya yang dipanggil ini derajatnya rendah. Derajatnya rendah. Yang memanggilnya tinggi derajatnya. Kebalikannya berarti ya. Ka qaulika, seperti ucapanmu, aya hadza, wahai orang ini. Liman huwa ma'ak. Kamu katakan, kamu seru dengan ya. Aya hadza, wahai orang ini, kepada orang yang dekat atau bersama kamu. Ya, kenapa manggilnya dengan ya, padahal dekat orangnya bersamamu? Ya. Karena untuk mengisyaratkan bahwa yang dipanggil ini orang rendah, orang hina. Sehingga dia jaraknya jauh kan dengan si yang memanggil, yang manggilnya mulia, tinggi. Aw isyaratan ila anna sami'a, atau kadang juga diposisikan sesuatu yang dekat seperti posisi yang jauh, untuk mengisyaratkan bahwasanya as-sami, orang yang mendengar ini ghafil, lalai. Jadi kadang ada orang bersama kita, cuma dia dalam keadaan lagi ngelamun, ya lagi ngelamun, lagi lalai, sehingga kita panggil dengan alat panggil yang biasa digunakan untuk jauh. Karena orang yang lalai, ngelamun kan seperti orang yang jauh dengan kita, badannya bersama kita tapi hatinya kemana-mana, sehingga dipanggil dengan ya, ya Zaidu misalkan. Oh iya, ya, kaget dianya. Ya. Ghafilun li nahwi naum, karena misalkan tidur ngantuk. Orangnya dekat dengan kita tapi dia tidur atau ngantuk. Maka alat panggilnya dengan alat panggil yang jauh. Ya, ya. Au dhuhulin, atau dia sedang pikirannya sibuk, ya. Kana ghairu hadir fil majlis, seolah-olah dia tidak hadir di majlis bersama kita. Hadir hanya badannya saja. Ya, tapi ternyata hatinya kemana-mana, pikirannya kemana-mana. Kaqauli kalisahi, seperti ucapanmu kepada orang yang lupa, sedang lalai. Aya fulan, wahai fulan. Ya itu. Jadi kadang demikian keadaannya. Keluar huruf-huruf nida tadi dari makna asli letakannya kepada makna yang lain untuk tujuan-tujuan yang tadi dilewatkan. Ayo kita baca syarahnya dari Ibn Utsaimin rahmatullahi ta'ala alaihi asyarah. Qauluhu, ucapan musannifun, al-musannifun, wa amman nida, adapun nida. Lau qawla al-mu'allif, seandainya mu'allif berkata, ya, an-nida, seandainya musannif berkata, an-nida adalah talabu iqbal biya, au ihda akhawatiha lakan awdah. Seandainya musannif berkata, nida itu adalah talabu iqbal biya, talabul iqbal dengan ya, au ihda akhwatiha, atau salah satu dari temannya ya, lakin awbah nica itu akan lebih jelas dalam ta'rif dari apa an-nida. Adawatu thamanin, perangkat-perangkat nida ada 8, lakin hanya saja wa ta'ti fin nudbah, khusus dia wa ini digunakan untuk ratapan panggilan, tapi ratapan gitu wa ini. Nanti juga insyaallah akan kita lewati ya pada kitab alfiyah. Yani yandubul insan maitan, yani seringkali wa itu digunakan untuk seorang yang meratapi orang mati biasanya. Aw ma asbah dzalik, artinya semisal itu, meratapi penyakit, mengeluhkan gitu, mengeluhi atau meratapi sesuatu. Ya. Wa ra'si, aduh, sakit sekali kepalaku misalkan. Panggilan itu wa, ya. Wa Zaidu gitu. Meratapi Zaid, misalnya Zaidnya meninggal misalnya, atau mengeluhi atau misal itu. Yati biwa thumma fassal al-mu'allif. Ya. Kalau tujuannya untuk ini nudbah, maka didatangkan wa sebagai alat panggilnya. Thumma fassal al-mu'allif, kemudian al-mu'allif merincinya. Qauluhu, kemudian ucapannya al-musannif pada bait yang didatangkannya. Asukana na'mani al-araki, tayaqqanu bi annakum fi rub'i qalbi sukkanu. Huna yukhatibu unasan ba'idin. Di sini penyair mengajak bicara orang-orang yang jauh tinggalnya di tempat yang lain, yang jauh darinya. Asukana na'manil araki, lakinnahu hanya saja li shiddat istihdarihi iyahum, karena si penyair yang memanggil ini begitu menghadirkan dalam hatinya mereka, penduduk Na'man al-Arab, maka si penyair memanggil mereka dengan panggilan untuk sesuatu yang dekat. Ya. Qauluhu, ucapan al-musannif, faqad yunazzal al-qarib manzilat al-ba'id, terkadang sesuatu yang dekat diposisikan seperti posisi yang jauh. Qad yunazzal al-qarib manzilat al-ba'idi li asbabin min imma, terkadang sesuatu yang dekat diposisikan seperti posisi sesuatu yang jauh karena beberapa sebab. Yang pertama, li'uluwil martabah, karena begitu tingginya martabat kedudukan orang yang diajak bicara, sehingga dijamakan dengan jauhnya jarak gitu. Aw lidunuwi al martabah, atau sebaliknya, untuk mengisyaratkan bahwasanya yang diajak bicara martabatnya rendah, hina. Atau yang ketiga, li'aw lighaflati, atau karena si pembicara ini lalai. Ya. Aw libalahatihi aw ma asbah dzalik, atau yang diajak bicara ini akalnya lemah. Ya, akalnya kurang. Aw ma asbah dzalik, itu alasannya semisal itu. Walihada, oleh karenanya kata beliau, idza fahamta rajulan mas'alatan minal masail wa'ajaza alla yafham. Taqul, walihada, oleh karenanya, idza fahamta rajulan, jika engkau berupaya memahamkan kepada seseorang satu masalah dari masalah-masalah, wa'ajaza, kemudian dia lemah, ajaza alla yafham, yani maksudnya dia tidak faham juga. Ya, difahamkan satu masalah tapi orang tadi lemah untuk bisa memahaminya, maka kamu katakan, ya rajulu, hadha huwal maqsud, wahai rajul, orang ini, hadha huwal maqsud, ini yang dimaksud dari ucapan saya ini, dari masalah ini. Ya rajulu, ifham, gitu. Wahai laki-laki ini, ifham, fahamilah, sehingga dia nanti akan berupaya gitu untuk memahaminya. Itu karena dia dipanggil dengan panggilan untuk sesuatu yang jauh. Ya. Sehingga dia mulai bereaksi, berupaya memahami, konsentrasi. Wahu indak, padahal orang tadi dekat dengan kamu. Ya. La taqul, jangan kamu katakan arajulu dengan hamzah. La, tidak, bal taqul, tapi kamu katakan ya rajulu. Kenapa? Li'annahu libal hati sorokanahu ba'id, karena dia, karena mungkin kurang akalnya, sehingga dia seperti orang yang jauh. Kalau yang cerdas, ya cepat ya memahami, cepat ya perhatian, hatinya konsentrasi. Wa qad yunazzalu al-qaribu manzilatal ba'idi aw al-ba'idu manzilatal qarib, dzalika hasbu siyaq. Dan terkadang sesuatu yang dekat diposisikan seperti posisi sesuatu yang jauh, dan sesuatu yang jauh diposisikan untuk sesuatu yang dekat. Itu tergantung konteksnya. Iya. Tergantung apa? Konteksnya. Dan an-nida ini, an-nida atau huruf-huruf nida tadi kadang digunakan keluar dari makna aslinya, bukan untuk panggilan lagi. Kadang huruf-huruf nida digunakan untuk selain an-nida, tapi untuk tujuan yang lain, untuk makna-makna yang lain, yang itu bisa difahami dari qorinah-qorinah, konteksnya. Jadi antara makna yang lain, iya. Nah, sebelumnya saya ingatkan, lupa ya, kadang huruf nidanya dibuang juga. Ya. Kadang huruf nidanya dibuang. Seperti Yusufu a'ridu an hadha. Yusufu a'ridu an hadha. Seringkali dibuang. Nah, kalau dibuang, maka yang ditakdirkan harus iya. Karena dia ummul bab, ummu bab an-nida. Induk babnya an-nida. Baik, kita kembali ke pembahasan tambahan, yaitu bahwasanya kadang, ya kadang huruf-huruf nida digunakan dalam keadaan keluar dari tujuan aslinya. Yaitu bukan untuk talabul iqbal, tapi untuk makna-makna lainnya. Yang makna-makna yang lainnya ini bisa diketahui lewat qara'in. Di antaranya, makna yang lain itu adalah untuk ighra. Ya, ighra. Ighra itu al-hath ala syai. Dorongan. Ya, dorongan untuk sesuatu. Yahus ala syai, yaitu untuk anjuran ataupun dorongan, motivasi ya. Contoh ucapanmu kepada orang yang datang kepadamu. Ya, yatadhallam. Nahwu qawlika liman aqbal yatadhallam. Disebutkan ya di dalam yang lebih lengkapnya ya, seperti ini, sepertinya di sini diringkas saja ya, tidak disebutkan semua. Dalam kitab aslinya Durusul Balaghah ada ya tambahan ini. Yaitu disebutkan di situ lima'anin akhar tufhamu minal qara'in kal idhra. Kadang datang ya huruf-huruf nida untuk makna-makna yang lain yang itu difahami dari qarinah-qarinah seperti al-idhra. Al-idhra adalah al-hath ala syai', anjuran untuk melakukan sesuatu. Nahu qawlika liman aqbal, seperti contoh ucapanmu kepada orang yang datang kepadamu. Yatadhallam, mengeluhkan kezaliman orang lain. Ya, dan mengeluh kepadamu. Ya. Maka kamu jawab, ya mazlumu, gitu. Ya mazlumu. Kamu tidak menghendaki dengan ucapanmu ini ya mazlumu agar dia datang. Enggak, karena dia ya orang tersebut ya sedang menghadap kepadamu. Ya. Tapi tujuan kamu adalah untuk ihra. Ya. Agar dia terus mengungkapkan apa saja ya kezaliman-kezaliman yang dia rasakan dari orang lain tersebut. Ya mazlumu. Ya. Untuk ihra, ya. Dan kadang juga datang ya huruf-huruf nida untuk makna zajr. Zajr wal malamah. Yani zajr, peringatan atau cercaan. Seperti ucapan penyair, afwadi matal matabu alamma tashu wasyibu fawqa ra'si alamma. Afwadi, wahai hatiku. Ya, kalau secara letterlek diterjemahkan lidah, wahai berarti afwadi mata hatiku, wahai hatiku, mata al matabu alamma, kapan kiranya mata taubat itu datang. Ya, mata al matabu, kapan al matab alamma tashu, tidakkah kau mau sadar, wasyibu fawqa ra'si alamma, padahal uban sudah meliputi kepalaku. Di sini dengan lidah afwadi bukan dimaukan dengannya panggilan secara hakiki, karena seseorang tidak mungkin ya memanggil dirinya sendiri afwadi ya. Hanyalah tujuannya adalah untuk zajr wal malamah, teguran dan cercaan atas dirinya yang sudah berumur, yang sudah beruban, tapi belum juga mau insaf, mau apa, sadar ya, sehingga ditegur dengan hamzah ini. Afwadi matal matabu, afwadi matal matabu alamma tashu wa syaibu fawqa ra'si alamma. Juga terkadang datang juga nida untuk makna atahayyur, menunjukkan keheranan, wa tadajjur, keluh kesah. Contoh ucapan penyair, aya manazila salma, aina salmak, wahai tempat-tempat persinggahannya Salma, aina Salmak, di mana Salmamu? Ya. Di sini tujuannya untuk berkeluh kesah. Ya, bukan untuk memanggil secara hakiki. Ah, nida yang tujuannya untuk tadajjur, keluh kesah, tahayyur, ini seringnya terarah kepada benda-benda mati ya. Seperti al-atlal, puing-puing, al-matoya, tunggangan, ya, bukan ke arah yang berakal, seringnya demikian. Ya. Kemudian juga di antara makna lain dari nida adalah at-tahassur wa tawajjuh, untuk menunjukkan apa? Tahassur, keluh kesah juga, wa tawajjuh, rasa sakit, sakit hati. Ya. Untuk menunjukkan at-tahassur, penyesalan, wa tawajjuh, rasa sakit. Kaqauli, seperti ucapan penyair, aya qabru ma'nin kaifa waraita judah, waqad kana minhu al-barru wal-bahru mutra'a. wahai kuburannya Ma'an. Ya. Ai, biasanya ini kalau tahasur dan tawajuh juga terarah kepada yang tidak berakal ya panggilannya. Wahai kuburannya Ma'an. Ma'an, seorang yang dermawan, dikenal kedermawanannya. Kaifa waraita juda, bagaimana mungkin wahai engkau kuburan Ma'an menutupi kedermawanannya Ma'an, ya, dengan kuburan ini menutupi Ma'an, berarti Ma'an sudah tidak lagi seperti sebelumnya yang menderma, berbuat kebaikan. Wahai kuburan Ma'an, bagaimana engkau menutupi kedermawanan Ma'an? Waqad kana minhu al-baru wal-bahru mutra'a, dan dahulu ketika Ma'an masih hidup, daratan dan lautan itu dipenuhi dengan pemberiannya. Ini mubalaghah di dalam memuji kedermawanan seseorang, ya, dari si penyair. Memang demikian, kalau syair-syair itu biasanya dalam pujian itu sangat berlebih, ya. Dan juga sebaliknya dalam cercaan, ya. Dan di sana masih ada makna yang lainnya, ya. Kemudian kita tambahkan faedah yang disebutkan di dalam Jawahir al-Balaghah, tanbihat, tanbih, perhatian. Yang pertama, yudha'ul khabaru mawdi'al insya'i li'aghradin kathirah. Khabar kadang diposisikan pada posisi insya', ya, li'aghradin kathirah, untuk tujuan yang banyak. Jadi lafadznya itu adalah khabar, cuma maknanya insya' gitu. Ini faedah. Yudha'ul khabar, terkadang khabar diletakkan pada posisi insya', untuk tujuan insya', li'aghradin kathirah, karena alasan-alasan yang banyak. Ahammuha, yang paling pentingnya, ini penting ya. Jadi khabar kadang diletakkan pada posisi insya', untuk tujuan yang banyak. Di antaranya yang pertama, at-tafa'ul, untuk sebagai bentuk apa? Optimisme, harapan baik. Contoh, hadakallahu li salihil a'mali. Hadakallahu li salihil a'mali, semoga Allah menunjukimu kepada amalan-amalan yang saleh. Di sini lafadznya kan khabar. Hadakallahu li salihil a'mal, di sini apa lafadznya? Lafadznya adalah khabar. Jumlahnya khabariyah, bukan insya'iyah. Tapi maknanya insya, itu kan maknanya insya. Karena ini doa. Iya, doa. Ka'annal hidayah, lihat kenapa di doa insya kok lafadznya jumlahnya khabariyah? Lihat, ka'annal hidayah tahasulat bil fi'li fa akhbaro anha. Sehingga sepertinya hidayah, petunjuk itu hasulat bil fi'li. Iya. Telah terjadi, benar-benar terjadi. Fa akhbaru anha, kemudian diberitakan oleh si pembicara. Jadi hadakallahu li salihil amal, ini kan doa, tapi kenapa bentuknya bentuk jumlah khabariyah dan fi'ilnya madh yang menunjukkan telah terjadi? Ya, tujuannya adalah sebagai bentuk optimisme bahwasanya hidayah Allah kepadamu ini terjadi. Iya. Akan terjadi. Di sini ungkapannya dengan fi'lun mad, ya, seolah-olah hidayah itu telah terjadi, benar-benar terjadi, ya. Yang semisal itu juga waffaqakallah, semoga Allah memberi taufik kepadamu. Ini kan lafadznya apa? Jumlahnya apa? Khabariyah. Tapi maknanya insya, dengan fi'lun mad, seolah-olah Allah telah memberi apa? Taufik kepadamu. Padahal belum. Ini bentuk apa? Tafa'ul, optimisme. Ya, itu diantara apa? Tujuan yang pertama dari diletakkannya khobar pada tempatnya insya. Iya. Diletakkannya apa khobar pada tempatnya insya, untuk tafa'ul. Ya, semisal ini juga rahimakallah, radiyallahu anhu, hafizahullah. Jadi kalau kita terjemahkan rahimahullah, ya terjemahannya bukan Allah telah merahmatinya, bukan. Ya, kalau seperti itu berarti antum terjemahkan sesuai dengan jumlah khabariyahnya aslinya. Bukan, itu jumlahnya khabariyah tapi maknanya insya'iyah, doa. Sehingga terjemahannya rahimahullah adalah semoga Allah merahmatinya. Kenapa diungkapkan dengan bentuk mab, seolah-olah terjadi, ya bentuk optimisme bahwasanya rahmat Allah akan terhasilkan untukmu gitu. Ya, yang namanya doa kan harus optimis, kita doa harus optimis, ya. dan tinggal geser yang selain itu. Kemudian juga diantara faedahnya, faedah dari diletakkannya khobar pada tempatnya insya, jadi tempatnya insya gitu, cuma digunakannya khobar gitu. Yang kedua tujuannya adalah al-ihtirazu an suratil amri ta'adduban wa ihtiraman, berjaga-jaga atau menghindari bentukan amr, kan amr insya. Ya, ta'adduban wa ihtiraman dalam rangka beradab dan sebagai bentuk pemuliaan. Contoh rahimallahu fulanan, semoga Allah merahmati fulan. Ya. Di sini bentuknya apa? Rahimallahu fulan, bentuknya khabariyah, jumlahnya khabariyah, tapi insya maknanya karena doa. Kenapa tidak dikatakan irham untuk menghindari penggunaan kalimat yang sepertinya adabnya kurang gitu. Kan kalau dengan fil amr, Allahumma irham kan amr. Sehingga dari sisi adab ya beda gitu. Iya, berbeda berkurang. Ya meskipun boleh juga ya, boleh juga. Cuma lebih tinggi katanya kalau kita gunakan bentukan apa? Jumlah khabariyah ini. Saya ulangi. Wal ihtirazu an suratil amr, menghindari penggunaan bentukan amr, ta'adduman wa ihtiraman dalam rangka beradab dan pemuliaan, untuk perwujudan adab dan pemuliaan. Contoh rahimallahu fulanan, ya rahimallahu fulanan, untuk menghindari Allahumma irham gitu. Jadi lebih bagus gitu. Selain makna optimisme tadi juga ya yang sudah lewat ya. Yang ketiga tujuannya adalah at-tanbih ala tayassuril matlubi liquwwatil asbabi. At-tanbihu ala tayassuril matlubi liquwwatil asbabi. Untuk tanbih, perhatian akan mudahnya sesuatu yang dicari. Liquwwatil asbab, karena kuatnya sebab untuk mendapatkannya. Jadi di antara faedah meletakkan khobar pada tempatnya insya adalah untuk tanbih bahwasanya sesuatu yang dituju, yang dikendaki ini mudah sekali untuk terjadi karena sebabnya begitu kuat gitu. Kaqaulil amir li jundi, seperti ucapannya penguasa iya kepada prajuritnya, ta'khuduna binawasihim wa tunziluna min sayasihim. Kalian ambil kepala-kepala mereka iya, watunzilunahum min sayasihim, dan kalian turunkan mereka dari benteng-benteng mereka, karena si amir ini memiliki kekuatan yang besar, prajuritnya yang kuat, persenjatanya yang lengkap, sedangkan musuh-musuhnya lemah. Sehingga dia berkata kepada para prajuritnya, ta'khuduna binawasihim, kalian ambil ubun-ubun mereka, seret ubun-ubun mereka, watunzilunahum min sayasihim, dan kalian turunkan mereka dari benteng-benteng mereka. Ini kan jumlahnya apa? Khabariyah ya. Tapi maknanya apa? Insya'iyah, yakni amr. Ambillah gitu, seretlah ubun-ubun mereka dan turunkan mereka dari apa? Benteng-benteng mereka. Kenapa di sini digunakan jumlahnya khabariyah? Padahal tempatnya tempat insya'iyah. Karena untuk menunjukkan mudahnya tujuan tersebut diperoleh, karena sebab-sebabnya begitu kuat. Iya. Yang keempat, al-mubalaghatu fi at-talabi litanbi' ala sur'atil imtithal. Tujuan berikutnya dari diletakkannya jumlah ya khabariyah pada tempatnya insya'iyah adalah untuk mubalaghah, bersungguh-sungguh fi at-talab, di dalam talab, tuntutan atas sesuatu, sungguh-sungguh pada tuntutan atas sesuatu. Ya, litanbihi ala sur'atil imtithal, sebagai bentuk teguran agar manusia bersegera untuk melaksanakannya. Ya, al-mubalaghah fi talab, bersungguh-sungguh dalam tuntutan. Jadi tuntutannya benar-benar sungguh-sungguh. Litanbi'a ala suratil imtithal. Kenapa sungguh-sungguh tuntutannya? Agar segera dipraktekkan, agar segera dilaksanakan tuntutannya ini. Seperti dalam ayat wa idz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. Wa idz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. Ketika, ingatlah ketika kami, kata Allah, mengambil perjanjian kalian, wahai Bani Israel, la tasfikuna dima'akum. Ya. Janganlah kalian menumpahkan darah-darah kalian. La tasfikuna dima'akum. Jumlahnya apa? khabariyah. La-nya bukan la nahiyah, makanya di situ tasfikun marfu'. Tapi maknanya la tasfiku dimakum. Maknanya insya, nahi maknanya. Ya. Tidak dikatakan la tasfiku, apa tujuannya tadi? Qasdan lil mubalaghah fin nahyi. Sengaja untuk tujuan bersungguh-sungguh dalam larangan. Hatta kaannahum nuhu famtathalu, seolah-olah mereka itu telah dilarang kemudian telah mereka lakukan. Ya, famtathalu, dan mereka praktekkan, ya. Yani mereka melaksanakan perintah Allah tadi, tidak menumpahkan darah-darah kalian. Ini kan la tasfikuna dima'akum, kalau secara letterlek jumlahnya khobariyah kan diterjemahkan kalian tidak menumpahkan darah-darah kalian. Iya. Tapi maksudnya insya'iyah, janganlah kalian menumpahkan darah-darah kalian. Kenapa diungkapkan dengan ungkapan yang berupa jumlah khobariyah? Iya, tadi untuk mubalaghah dalam hal larangan. Sehingga seolah-olah mereka itu dilarang dan telah melaksanakan apa yang Allah maukan. Ya, sehingga demikian keadaannya. Kita juga dalam praktek kadang seperti itu, ya. Seperti ada tong sampah yang kita namai di situ kadang tidak menggunakan amr gitu. Ini bukan tempat sampah tuh. Ini bukan tempat sampah. Ini bukan tempat sampah. Ini khabariyah. Maksudnya apa? Insya'iyah, jangan buang sampah di sini gitu. Bahkan lebih tinggi itu. Ini bukan tempat sampah, daripada jangan apa kamu buang sampah di sini. Lebih mubalaghahnya lebih tinggi dengan bentuk khabariyah tadi. Meskipun maknanya sama, insya. Ya. Kemudian juga di antara faedahnya yang lain dari penggunaan jumlah khabariyah pada tempatnya insya aslinya cuma digunakan khabariyah. Contoh di antara tujuan yang lain adalah idharu ar-raghbah, untuk menampakkan harapan. Contoh ucapanmu kepada orang yang ghaib belum datang, razaqani, orang yang ghaib tidak ada di hadapanmu, sudah lama kamu tidak berjumpa dengannya. Razaqani Allahu liqa'a, semoga Allah memberi kesempatan kepadaku untuk bisa berjumpa dengannya. Razaqani Allahu liqa'a, harapan di sini. Razaqani Allahu liqa'a. Nah, itu. Jadi yang namanya jumlah apa? Khabariyah kadang menempati posisi jumlah insya'iyah. Sehingga kita kadang menjelaskan ini jumlahnya jumlah apa? Khabariyah, tapi maknanya insya'iyah. Kenapa demikian? Apa tujuannya tadi? Kadang tafa'ul, kadang ihtiraz an suratil amr, kadang at-tanbih ala tayassuril matlub, kadang al-mubalaghah fit talab, kadang idharur raghbah. Dan mungkin ada yang lainnya. Ya. Dan sebaliknya. Ya, sebaliknya. Kadang insya'iyah, jumlahnya insya'iyah, dia ditempatkan pada posisi khabariyah. Jadi maknanya khobar, cuma jumlahnya jumlah insya'iyah, kebalikan dari yang sebelumnya. Li aghrabin katsirah, ini juga untuk tujuan-tujuan yang banyak kita sebutkan di sini dua, ya. Yang pertama, idharu al-inayah bisyai' wal ihtimamu bisya'nihi kaqouli ta'ala. Jadi diletakkan jumlah insya'iyah pada tempatnya khobariyah, berarti jumlah insya'iyah maknanya khobariyah gitu, ya. Di antara tujuannya adalah idharu al-inayah bisyai, untuk menampakkan perhatian akan sesuatu, untuk memberikan perhatian terhadap sesuatu. Wal ihtimam bisya'ni, dan juga memberikan, kalau tadi yang pertama al-inayah bisyai, ya, memberikan perhatian atas sesuatu. Wal ihtimam mirip juga, ya, memberikan penekanan bisya'ni atas kedudukan sesuatu. Kaqouli ta'ala, contoh ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ. Lihat. قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا. Lihat. قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ. Katakanlah, Rabku memerintahkanku untuk menegakkan keadilan. Lihat. Setelahnya jumlahnya apa? Lihat. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ. Dan tegakkanlah hadapkanlah wajah-wajah kalian, ya, pada setiap masjid. Ya. Wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid. Ya. Lihat lam yakul di sini tidak dikatakan wa iqami wujuhikum. Kan kalau dalam konteks ayat sebelumnya kan jumlahnya khabariyah. Amara rabbi bil qisti. Di sini tidak dikatakan wa iqami. Ya, wa iqamati wujuhikum. Ya, tapi digunakan bentukan apa? Amr, tapi tempatnya tempat khabariyah. Ya. Apa tujuannya? Isyaran bil inayah bi amri shalah, untuk memberitakan bil inayah bi amri shalah sebagai bentuk pemberitahuan agar kita memberikan inayah, perhatian terhadap masalah salat ini. Ya. Li azimi khatariha, karena besarnya kedudukan salat ini. Wa jalili qadriha fid din, dan begitu mulianya kedudukannya di dalam agama ini. Nah, itu jadi di antara tujuan dari penggunaan jumlah insya'iyah pada tempatnya khabariyah adalah untuk idhar al-inayah di syai', memberikan perhatian atas sesuatu, penekanan atas sesuatu karena besar dan tingginya kedudukan sesuatu tersebut. Ya. Juga di antaranya ini terakhir, wa minha at-tahashi wal ihtirazi an musawati al-lahiq bis-sabiq, untuk menghindari dan berjaga-jaga dari menyamakan, dari menyamakan yang setelahnya dengan yang sebelumnya. Jadi tempatnya sih tempatnya apa? Khabariyah, cuma digunakan jumlahnya jumlah insya'iyah. Tujuannya apa? Menghindari ya, dan berjaga-jaga dari menyamakan apa yang sebelumnya dengan yang setelahnya. Contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala, qala inni usyhidullaha washhadu anni bari'um mimma tusyrikuna min dunih. Di sini qala inni usyhidullah, ini jumlahnya khabariyah kan? Setelahnya lihat yang diathafkan kepadanya, jumlah insya'iyah washhadu. Ya, washhadu. Ya. Tidak dikatakan wa usyhidukum. Ya. Kenapa? Untuk menghindari bentuk penyamaan antara syahadat Allah dengan syahadat mereka. Iya, kaumnya nabi, iya. Yang sepertinya tidak beriman, iya. Qala inni usyhidullaha washhadu anni bari'um mimma tusyriku, dengan penggunaan jumlah insya'iyah fil amr washhidu. Pada tempatnya jumlah khabariyah, karena diathafkan kepada jumlah khabariyah sebelumnya kan, karena sebelumnya jumlah khabariyah inni usyhidullaha khabariyah. Setelahnya diathafkan kepadanya jumlah apa? Insya'iyah. Berarti dia menempati posisi jumlah khabariyah. Tujuannya apa? Untuk menghindari adanya penyamaan antara syahadah kepada Allah, syahadatullah, dengan syahadat mereka, ya. Sampai di sini mungkin yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.